Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian serial kajian Tibun Nabawi dalam pembahasan yaitu hubungan intim dalam bimbingan Islam dan kedokteran Arab klasik. Dan kali ini kita masuk pada pertemuan keempat, ya. Pertemuan keempat dan pertemuan terakhir sudah kita bahas tentang poligami, syariat poligami dan poligami dalam pandangan Islam. Kemudian kita melanjutkan pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah wa qala ba'du salaf yang bagi lirajul ayata'ahda min nafsihi thalathan alla yada'a al-mashi fa in ihtaja ilayhi yawman qadara alayh wa yanbaghi alla yada' al-akl fa in ma'ahu tadhiq wa yanbaghi alla yada' al-jima' fa in al-bi'r idza lam tunzah dhahaba ma'uha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seyogyanya seorang laki-laki, bagi seorang lelaki untuk senantiasa continue, mengkontinyukan diri mereka dari tiga hal. Yang pertama, hendaknya tidak meninggalkan jalan kaki. Ya. Ingat, ini ucapan Ibnu Qayyim menukilkan dari sebagian salaf, bukan dari Nabi. Dan berikutnya yaitu hendaknya tidak meninggalkan makan dan minum. Ya. Dan yang ketiga, hendaknya tidak meninggalkan yaitu hubungan intim. Ya, tiga hal ini dijaga. Tiga hal ini dijaga. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan dari Muhammad bin Zakaria, "Man tarakal jima'a muddatan tawilah dha'ufat quwwa a'sabuh wa ansaddat majariha wa taqallasa dzakaruh." Barang siapa yang sengaja meninggalkan jima', hubungan intim, dalam waktu yang sangat panjang, maka saraf-saraf dia akan lemah dan saluran-saluran dia akan tersumbat, dan zakar dia yaitu kemaluan dia, alat vital dia akan menyusut. Ya. Nah, ini disebutkan ulama salaf, dibahas tentang hal sedemikian detailnya. Urusan apapun tidak dibiarkan oleh Islam dan penganutnya untuk dibahas. Nah, kemudian wa min manafi'ih. Sekarang masuk manfaat jima. Manfaat jima sangat banyak. Di antaranya manfaat jima adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ya, ghaddul basar, menundukkan pandangan itu penting bagi kaum wanita untuk tidak melalaikan tugas pentingnya untuk melayani suami. Ya, sebagaimana kita ulang-ulang bahwasanya tugasnya istri gak bisa digantikan ART, gak bisa digantikan tetangga, gak bisa. Ya, hanya wanita dia yang halal untuk bisa melayaninya. Ini tatkala layanan seorang istri betul-betul memuaskan, maka pandangan sang suami betul-betul bisa dijinakkan. Ya, betul-betul bisa dijinakkan. Sebagaimana ucapan sebagian para ulama salaf, atqakum aqwaman bainakum fil firash. Ya. Yaitu kata mereka, orang yang paling kuat di antara kalian, kaum yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling kuat di atas ranjang adalah orang yang paling bertakwa. Ketika melihat maksiat, ketika melihat wanita berpakaian tapi telanjang, dia memalingkan pandangannya. Ya. Ketika melihat dunia maya di zaman kita, melihat iklan-iklan yang tidak kita harapkan, dia cepat memalingkan screen, memalingkan yaitu layarnya untuk menggerakkan jari-jemarinya untuk dijauhkan dari pandangan tersebut. Nah, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang paling kuat di ranjang. Ya, kenapa? Karena dia hanya melihat yang halal, yaitu istrinya. Ya. Tetapi jika pandangan yang halal diracuni oleh pandangan yang haram, maka yang halal kelezatannya akan berkurang. Kenapa? Karena racun penglihatan haram. Naam. Oleh karena itu rahimina rahimakumullah, pertama perlu dinasihatkan kepada si istri agar maksimal melayani suami. Kemudian si suami juga demikian, agar senantiasa juga menundukkan pandangannya. Kemudian manfaat yang kedua, waqafun nafs. Ya, manfaat kedua adalah kafun nafs, menjaga diri. Dari apa? Dari perbuatan zina. Baik zina mata atau zina hakikatnya zina, zina kemaluan. Ya, ataupun zina kemaluan. Berapa banyak kaum muslimin, kaum muslimat terjatuh zina karena apa? Urusan ranjang suami istri ini terlalaikan. Urusan ranjang suami istri terlalaikan sehingga mereka terjatuh zina. Ya. Dan ghaddul basar, kafun nafs, ini adalah manfaat yang paling besar yang dirasakan tatkala orang bisa menjaga rutinitas hubungan intim. Ya, rutinitas hubungan intim. Fa ulama pun membahas, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alayhi bisum, fa innahu lahu wija. Ya, dua manfaat ini, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga jiwa, sebenarnya manfaat ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari manfaat apa? Manfaat hubungan intim. Ya. Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim ini, "Wahai kaum pemuda, ya. Barang siapa di antara kalian sudah mempunyai ba'ah." Ba'ah yaitu kekuatan untuk mendatangi lawannya, kekuatan untuk berjima. Ya. Juga termasuk kemampuan untuk menikah. Ya. Falyatazawwaj. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk apa? Untuk menikah. Untuk menikah. Karena menikah itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', barang siapa enggak mampu menikah, fa alaihi bisum. Enggak mampu di sini artinya apa? Mungkin enggak mampu dari sisi uang, harta, ya, materi, dia enggak mampu, atau mungkin enggak mampu dalam sisi fisik juga bisa. Ya, mungkin dia sedang mengalami sakit, ya, sehingga dia enggak mampu, ya. Fa inna lahu wija, karena puasa itu sebagai tameng. Puasa sebagai tameng. Di sini disebutkan antara mata dan kemaluan itu punya kaitan yang sangat erat. Ibnu Qayyim membahas panjang lebar. Mata dengan kemaluan itu sangat erat kaitannya. Ya. Dan biasanya orang terfitnah diawali dengan mata. Yang mana ketika seseorang melihat wanita di hadapannya, layaknya setan itu melepaskan anak panahnya ke mata orang yang melihat. Kemudian anak panah ini akan masuk ke dalam hati. Yang hati itu artinya jantung. Kemudian jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk darah dialirkan ke alat vital. Dan saat itu alat vital yang membenarkan atau mendustakan syahwat dia. Kalau membenarkan syahwatnya, terjadilah akhirnya perzinahan. Ya. Makanya dengan nikah, mata dan kemaluan terjaga. Mata dan kemaluan terjaga. Barakallahu fikum. Dan dalam hadis yang lainnya, di antara yang menjaga neraka yaitu baina fakhidai wa baina lihyatai. Antara dua lihya, ada dua kumis dan jenggot disebut lihya. Apa? Bibir. Ini yang banyak menyerumuskan orang ke neraka. Yang berikutnya baina fakhidai, antara dua pahanya yaitu kemaluan. Naam. Barakallahu fikum. Bah, ini nih manfaat yang didapat dari jima. Dari jima. Jangan sampai seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Mas, kamu ini minta terus. Memangnya nikah ini hanya hubungan intim doang?" Ya. "Oh, ini penting, Dek," gitu. Ya, penting, ini penting. Bagi saya ini primer, kebutuhan primer, bukan sekunder. Primer. Kalau kamu enggak mampu melayani saya, bilang saja. Carikan saya pos 2. Ya. Nah. Kalau mampu ahlan wa sahlan. Ya. Walaupun satu, saya setia dengan satu enggak apa-apa. Satu rasa empat. Ya. Tapi kalau satu enggak bisa ngelayani dan si laki-laki sudah mengkhawatirkan dirinya ya pada lampu merah khawatir terjerumus zina, maka laki-laki ini bisa hukumnya wajib nikah lagi. Jika syahwatnya laki-laki menggebu-gebu, perempuannya ini enggak bisa melayani sama sekali. Ya. Dan dia khawatir terjerumus zina, maka jangan larang suami. Dan suami menikah lagi, sebagai kita sebutkan, gak ada syaratnya butuh izin istri. Tetapi sekali lagi ada syaratnya, ya. Sehingga seseorang gak bermudah-mudahan poligami, ya. Ada syaratnya sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Syariat poligami tidak terbolimi. Jika apa? Jika poligami ada pada syaratnya, poligami namanya gak tercoreng. Ya, pernah kejadian nyata kita dapat. Seorang suami merengek kepada istrinya. Dek, aku pengen nikah lagi, Dek. Baik sekali istrinya. Ya sudah Mas, nikah lagi enggak apa-apa. Ya, yang penting kamu bisa adil, yang penting kamu bisa memberi nafkah, yang penting kamu sudah diiyakan sama istrinya. 3 bulan menikah, si suami datang kepada istri tuanya, ke istri pertamanya, menceraikan istri pertamanya. Atas dasar apa? Permintaan istri keduanya. Ya subhanallah. Ini betul-betul seorang suami yang kufur nikmat. Seorang suami yang kufur nikmat dari apa? Allah berikan istri yang pertama seperti ini, tetapi dia menelantarkan istri pertamanya dan takut dengan istri keduanya hingga akhirnya menceraikan yang pertama. Nah, sebaliknya ada kasus kejadian. Seorang suami nikah dengan istri pertama, istri kedua. Seorang suami kalau mau datang ke istri keduanya harus izin istri pertama. Kebalikan kondisi yang pertama. Dan ini enggak bisa seperti ini. Yang mengendalikan itu sang suami, enggak bisa suami diatur ketika urusan poligami. Barakallahu fikum. Makanya dari itu harus tahu ilmunya sebelum beranjak kepada poligami. Ya, ilmu tentang apa? Fikih poligami. Melatih diri untuk sabar. Ya, satu kepala dihadapi dua kepala beda rasanya. Nah, kemudian juga dia harus tahu tentang masalah adil, apa yang dimaukan dalam syariat. Dia juga harus tahu adil itu seperti apa. Ya, barakallahu fikum. Jika tidak paham seperti ini, betul-betul syariat Allah, syariat poligami ini akan tercoreng dan terzalimi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian manfaat yang ketiga dari hubungan intim adalah al-qudra 'alal 'iffa 'anil haram. Kemampuan dia untuk menjaga dari perkara yang haram semakin naik, semakin meningkat. Ya. Semakin layanan itu kuat dari istri, maka ketaatan suami semakin juga meningkat. Kemampuan untuk menjaga kesuciannya semakin tinggi. Nah, wa tahsilu dzalika lil mar'ah, dan ini semua didapat jika apa? Jika perempuan melayani suaminya dengan baik. Ya. Nah, barakallahu fikum. Fa huwa yanfa'u nafsahu fid dunya wal akhirah wal ukhra. Ini bermanfaat untuk apa bagi suami? Bermanfaat untuk dunianya suami dan akhiratnya suami. Dalam perkara dunia, kalau suami dilayani dengan baik, gaya hidup suami masya Allah semakin semangat, melangkah kenceng. Coba gak dilayani, jalan loyo, letoy, ya. Gairah hidup gak ada, tengkar terus, masuk rumah seperti jahanam, tengkar terus, ya. Jangankan minta hubungan intim, baru datang suruh ngepel rumah. Nah, kamu ini keluar terus. Ini anak-anak ini dimandiin, anak-anak ini nih ngepel rumah. Ya Rob. Nah, enggak dilayani malah dikasih tugas terus. Barakallahu fikum. Ini dunianya, lihat. Kalau suami dipuasin, dunianya dia semangat. Kerja semangat. Pulang-pulang bawa ke istrinya bingkaian bunga. Nah, ke istrinya tiba-tiba, "Ya istriku, hari ini aku transfer sedikit, ya 500 ribu. Nah, masya Allah, mesra nggak usah diutus, nggak usah dibisikin, Niscaya apa? Kalau istri baik, suami akan baik. Nah, demikian baiki suami. Tatkala si istri mengucapkan ucapan yang kotor, ucapan keras atau perilaku keras kepada suaminya, lihat, efek ini akan dirasakan kepada suami, bahkan suami dunia dan akhiratnya akan mengaruh. Sholatnya tidak khusyuk, dunianya malas kerja. Jangankan bawa bingkaian bunga, jangankan transfer untuk istri, malas. Ya, apalagi belikan pakaian untuk istri, malas. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi. Dan akhiratnya juga demikian. Ya. Sebagaimana kita sebutkan, ada seorang ulama tatkala si istrinya ini ingin apa? Melakukan uji coba kepada suaminya. Istrinya istri soleha. Satu ketika si istrinya sengaja bikin masalah dengan suaminya. Ya, yang suami ini seorang apa? Ulama, mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian setelah ucapan si istri yang pedas menyakitkan hati dia, si istri melihat bagaimana dampaknya kepada suami. Ngajar kajian menyampaikan hadis betul-betul kacau. Pandangannya kosong. Gak punya gairah, subhanallah. Coba. Nah, makanya perlu berjalan bareng. Juga ulama salaf juga menyebutkan, hati-hati perbuatan maksiat kita. Perbuatan maksiat kita memberikan dampak ke dalam keluarga kita. Tatkala kita suka mencela, tatkala kita suka ghibah kepada seseorang, tatkala kita berbuat zalim, ternyata efek maksiat kita berimbas kepada apa? Akhlaknya si istri tiba-tiba berubah. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Ya. Maka rusaknya rumah tangga, jangan jadikan kambing hitamnya itu pasangan hidup kita. Kita sendiri jadikan kambing hitam juga. Mungkin karena dosa kita, pasangan kita berubah. Barakallahu fikum. Kemudian rahimahun wa rahmakumullah, wa yanfa'u al-mar'a wa lidhalika kana sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduhu wa yuhibbuh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan rutinitas. Ya. Dan Nabi mencintai apa? Mencintai aktivitas satu ini. Ya. Mencintai aktivitas yang satu ini. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-thayyib." Ya. Sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i Imam Ahmad dan yang selainnya, yang artinya hadisnya ini, kata Rasulullah apa? Yang menjadikan kesenangan atasku dari dunia kalian ini yaitu wanita dan wewangian. Ya, wanita dan wewangian. Enggak bisa dipungkiri dan itu fitrah. Nabi suka wanita dan wewangian. Ya, wewangian, kenapa kita enggak nyebut minyak wangi? Karena wewangian banyak. Ada yang bentuknya bukhur, bikin wangi di ruangan, ya. Ada yang bentuknya minyak, ya. Atau ada yang bentuknya selain daripada dua hal ini, ya. Makanya sangat heran kalau ada seorang wanita enggak suka minyak wangi. Ya, hubungan intim senangnya bau keringatnya suami. Ya. Nah, rahimani wa rahimakumullah, ini fitrah. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim, jin, ruhul khabith, roh yang jelek itu enggak suka dengan wangian. Ya, sukanya dengan apa? Bau-bau yang enggak enak. Ya. Makanya bau wangi sangat disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bau wangi ini bahkan sebagai aromaterapi. Membikin jiwa, hati lebih rileks. Mencium bau yang sangat wangi. Ya, saraf-saraf itu kendor. Pikiran-pikiran jadi tenang. Bukan untuk bikin konsentrasi, untuk memunculkan ide, untuk bikin tenang, bukan dengan rokok dan asapnya. Ya, yang baunya lengket di tangan, lengket di bibir, lengket di pakaian. Nah, demikian rahimani rahimakumullah jami'an, ini fitrah. Yang dicintai Nabi, disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nisa wa tib, wanita dan aroma wewangian. Nah, dan kalau Nabi menyebutkan wanita, artinya apa? Wanita yang halal. Ya, adapun orang-orang non-muslim, mereka mencela syariat poligami. Lihat itu orang-orang Islam. Sukanya nikah lebih dari satu. Lihat itu Nabi kalian, istrinya 9, suka wanita. Loh iya, tapi terang-terangan syariat memang mengajarkan. Lihat mereka sok suci dengan satu istri, sok suci jadi pemimpin tempat ibadah mereka, enggak mau nikah, ternyata apa? Zina. Wanita-wanita mereka ternyata berzina dengan tokoh agama mereka dan ternyata aborsi di belakang tempat ibadah mereka. Ini kejadian disembunyikan. Ya, kenapa? Karena itu mereka menyelisih fitrah. Ya. Bilangnya orang-orang muslim laki-lakinya suka poligami, suka wanita. Mereka yang bilang non-muslim ternyata apa? Ternyata mereka terjatuh dalam perzinahan. Nah, mencela syariat Islam ternyata mereka terjatuh dalam perzinahan. Akhirnya apa? Pergaulan bebas. Ya. Permisi, sampai di Prancis, ya, teman kita yang cerita, zina itu di pinggir jalan. Orang naik mobil, permisi akramakumullah, sudah biasa ngelihat orang zina pinggir jalan. Ya. Sudah biasa. Ada seorang mahasiswa kuliah di salah satu fakultas di Jerman. Baru satu semester sudah enggak kerasan pulang. Kenapa pulang? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jam-jam istirahat, anak-anak mahasiswa di lapangan, di taman-taman zina. Subhanallah. Bagaimana Islam coba? Ya, ada salah satu kota di Prancis. Salah satu kota ini disebutkan kalau mau masuk kota tidak boleh dengan satu helai pakaian pun. Sampai wartawannya kalau mau ngeliput, wartanya enggak boleh pakai pakaian. Kebayang kalau wartawannya enggak boleh pakai sambil pegang kamera. Nah, nasallallahu alafiyah. Nah, dan ini ciri-ciri hari kiamat. Tatkala perzinahan di jalan-jalan, terang-terangan. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Dan itu sekarang bukan di negeri barat, bukan Prancis, di Indonesia sudah banyak sekarang. Ya, di negeri kita sudah banyak. Bahkan ketika ketangkep ini sedang nyebarkan film porno, tambah senang, riang gembira. Tambah disebarkan filmnya, subhanallah. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa fi kitab az-zuhud lil Imam Ahmad fi hadzal hadits ziyadatun latifatun al-zifatun wa hiya asbiru an ta'am wa syarab wa la asbiru an hunna." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab az-zuhud disebutkan lafaz hadis, "Aku sabar ya terhadap makanan dan minuman, tapi aku enggak sabar dengan wanita." Hadis ini ya adalah hadis yang mungkar, ya. Hadis yang mungkar. Nah, maka tidak bisa dijadikan sandaran dalil karena dalam sanadnya ada Yusuf bin Athiyyah As-Saffar wa huwa matruk, ya. Dia ditinggalkan, enggak diterima hadis dia. Wa hadza an tazwij ummatah. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Nabi bersabda, "Tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam." Kata Nabi, "Menikahlah kalian karena aku merasa bangga dengan kalian atas umatku yang sangat banyak." Ya. Naam. Tazawwaju, menikah. Tazawwaju di sini perintah atau menikah, bisa menikah 1, 2, 3, 4 bisa. 6. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya yang banyak. Nabi berbangga. Hadis ini hasan, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Nasa'i dan rijalnya sanadnya thiqat. Rahman wa rahmakumullah. Ya, terkadang seseorang menikah ya ingin mempunyai keturunan banyak, bisa jadi dari satu istri banyak keturunan. Ada sebagian saudara kita atau sebagian ustadz-ustadz kita yang sebelumnya mendahului kita, ya, mereka menikah, satu ustadz ini punya satu istri, dari satu istri ini anaknya 12 anak. Nikah lagi berapa? Istri kedua. Dari istri kedua 13 anak. Berarti sudah berapa? Dua istri 25 anak. Ya, adapun Anas bin Malik disebutkan 120 anak dan cucu. Kenapa? Karena minta doa kepada melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan harta yang banyak dan diberikan anak dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira antum 25 anak aja hafal enggak nama anak antum? Nah. Rahman wa rahimakumullah, demikian. ada yang mereka artinya bisa punya anak dari satu istri yang banyak, ya, atau bisa dari beberapa istri anaknya banyak. Maka ini apa? Nabi berbangga dengan apa? Kaumnya yang banyak keturunan, banyak keturunan. Dan sesungguhnya kaum wanita, mereka yang ekstrem kiri, yang betul-betul alergi dengan poligami, kalau ditanyai kenapa takut poligami, sesungguhnya hanya kembali kepada satu perkara. Apa kira-kira? Apa kira-kira satu perkara ini? Dunia. Takut apa? Takut uang sakunya berkurang terbagi. Takut apa? Takut nanti cintanya terbagi-bagi. Takut apa? Takut jatahnya berkurang. Takutnya banyak. Padahal ya, dari testimoni-testimoni mereka yang sudah sukses melakukan poligami, masya Allah, manfaatnya betul-betul bisa dirasakan. Yang tadinya ketakutan, mereka bayangkan kalau sudah poligami, ini sebentar lagi bom akan meledak. Kalau sudah poligami, ini kapal akan pecah. Itu sudah yang ditakutkan. Dan ini adalah apa? Syubhat dari syaitan. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setan ini menjanjikan kepada kalian, termasuk kepada kaum wanita yang takut untuk dimadu. Takutnya apa? Di depan mata mereka ditakut-takuti syaitan, kalau sudah poligami nanti di depannya ada kefakiran, rezeki akan berkurang. Padahal satu istri, dua istri, yang masing-masing istri membawa anak, Allah sudah catat rezekinya. Melalui siapa? Melalui suami. Karena Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan kaum istri untuk bekerja. Yang wajib itu adalah kaum laki-laki. Bahkan disebutkan ciri-ciri tanda kiamat kecil adalah kaum wanita ikut bekerja. Ya. Jadi rezekinya kaum wanita lewat suami. Nah, dan suami jangan terlalu pede. Uang yang dia dapat ada hak-hak untuk istri dan anak-anak mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini syubhat satu ini yang membuat mereka ketakutan. Satu aja, kembalinya apa? Dunia dan dunia. Dek, kenapa kamu takut, Dek? Jawabannya apa? Dunia. Saya takut ini, saya takut ini, saya takut ini. Persis apa yang ditakutkan syaitan di hadapan mata mereka. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas mauqufan. Ibnu Abbas, ya, berkata, ini bukan dari Nabi tapi dari Ibnu Abbas, ya. Ketika Nabi SAW tadi menyampaikan apa? Tazawwaju, menikahlah kalian. Ya, fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku bangga dengan umatku yang sangat banyak. Ya. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sebaik-baik umat ini adalah yang perempuannya banyak, istrinya banyak. Nah, istrinya banyak. Barakallahu fikum. Kemudian rahimani rahimakumullah. Kemudian disebutkan hadis yang lainnya dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika apa? Ketika ada seseorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika disebutkan bagaimana Nabi sholat, sholat sampai kakinya bengkak, bagaimana Nabi puasa, bagaimana Nabi berjihad, ya. Kemudian tiga orang ini bercerita, kalau gitu aku, apa kata dia? Ini kalau gitu aku gak akan menikah. Yang satu lagi, kalau gitu aku gak akan tidur. Yang satu lagi, aku akan puasa dan gak akan berbuka. Kemudian Nabi menjawab ucapan mereka. Apa kata Nabi SAW? Inni atazawwaju an-nisa. Adapun aku itu menikahi wanita. Gak seperti yang kalian sangka. Ya, kalian gak mau menikah. Ya. wa anam wa aqum, dan aku itu sholat malam dan aku tidur. Gak seperti prasangka kalian, maunya sholat malam terus, gak usah tidur. Ya, wa asum wa uftir, dan aku puasa juga aku berbuka. Gak seperti angan-angan kalian, kalian ingin puasa terus. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Ya. Nah, ini berarti apa? Tiga orang tadi apa? Menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang selainnya dari Ibnu Mas'ud, marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa dari kalian mempunyai ba'ah, yaitu punya kemampuan untuk hubungan intim, falyatazawwaj, maka nikahlah kalian. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahfadhu lil farj, lebih menjaga kemaluan, wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innalahu wija. Hadis ini diulang lagi, barang siapa enggak mampu maka hendaknya dia puasa, ya, karena puasa itu sebagai tameng, ya, puasa sebagai tameng. Barakallahu fikum. Kemudian rahman rahimakumullah, bismillah. Berapa menit lagi? Adzan. Adzan dulu aja. Belum. Berapa menit lagi? Satu menit lagi. Hah? Satu menit lagi. Anak mau bahas ini nanti gak nyambung nanti kalau bisa. Ini kita mau bahas, kita nikah perawan atau nikah janda? Nah, ketika terpotong adzan, hilang konsentrasi kita. Barakallahu fikum. Adzan dulu. Pak Danu ada? Mana ada Pak Danu? Hah? Pak Danu ada? Masya Allah. Hayya 'ala s-salah. Baik, kita lanjutkan satu poin saja. Janda atau perawan. Nah, ketika menikah. Dan ini apa? Bukan perkara aib untuk disampaikan, ya. Karena Nabi SAW juga menyebutkan masing-masing keutamaannya. Dan hukum asalnya seseorang itu menikahi perawan. Ya. Menikahi perawan itu yang paling baik. Yang paling baik. Tetapi ada beberapa hal yang keluar dari asalnya. Misalkan ada seorang lelaki yang dia perjaka, dari awal dia memang ingin menikahi janda. Harapannya apa? Ingin wanita yang sudah dewasa. Ya. Naam. Ingin wanita yang sudah dewasa. Naam, itu harapan keinginan individu, ya. Maka kembali kepada individu masing-masing. Adapun asalnya, ya, sebagaimana Nabi SAW ketika mendapati Jabir bin Abdullah yang dia proses nikah, ya, dengan seorang wanita, kemudian Jabir berkata, ya, Rasulullah bertanya kepada Jabir, ya, hala bikran. Rasulullah bertanya kepada Jabir, apa kamu ini sedang proses nikah dengan perawan atau dengan janda? Nah, kemudian kata Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, hala bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, ya, bukankah menikah dengan perawan itu kan lebih enak? Kalau kamu menikahi perawan, kamu bisa main-main dengan wanita tersebut. Karena apa? Masih muda belia, ya, dan perawan, ya. Lain kalau perawan agak tua, ya. Kemudian watulaibuka, dan dia juga bisa bermain-main denganmu. Ya, kamu bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan kamu. Naam. Kemudian kata Jabir menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna li akhwat fa khashitu an tadkhula baini wa bainahun. Ya Rasulullah, aku ini punya apa, di bawahku ini ada saudari-saudari perempuan banyak, bapak ibunya sudah wafat, sisa Jabir merawat adik-adiknya dan semua perempuan, dan khawatir kalau apa, kalau Jabir menikahi seorang perawan dan perawannya juga masih kecil, ya tengkar sama adik-adiknya Jabir nanti. Nah, kenapa? Karena belum dewasa. Khawatir ada masalah antara apa? Istrinya Jabir dengan adik-adiknya. Kemudian kata Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, fadzak idzan. Ya sudah, berarti kamu pantas kalau gitu. Apa yang kau inginkan? Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa alayka bidatid din taribat yadak. Kata Rasulullah, sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya, ya, maka kamu pilihlah agama, ya, maka cukup bagi kamu. Ya. Dan di sini disebutkan tiga hal. Ya, dalam lafaz yang lain tungkahul mar'a lil arba, wanita dinikahi karena empat. Di sini disebutkan tiga hal, di tempat lain disebutkan 4. Artinya apa? Annal adad la yufidu al hasr. Sebagaimana kaidah usul fiqh bahwasanya bilangan itu tidak ada unsur pembatasan. Artinya 4 yang disebutkan Nabi yaitu 4 yang rata-rata orang Arab di masa lalu menikah karena 4 ini mayoritasnya. Ya. Adapun Jabir keluar dari 4. Ya. Atau Jabir tidak memperdulikan ini jadi utama. Yang penting menurut Jabir janda. Agama tetap jadi pilihan. Ya. Nah, yang lain-lainnya perkara nisbi. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut antum. Cantik menurut antum sebaliknya belum tentu cantik menurut saya. Kecuali cantiknya bittifak, secara ittifak. Bareng-bareng semua bilang cantik. Ada. Nah, farahman wa rahimakumullah, Jabir berarti apa? Menikahi niat nikahnya yang mana niat ini jarang dilakukan sebagian manusia. Niatnya untuk apa? Demi adik-adiknya. Nah, demi adik-adiknya. Dan kemudian dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil abkar." Ini dihafalin nih. "Alaikum bil abkar fa innahunna a'dzabu afwahan." Hendaknya kalian menikahi perawan karena perawan ini ya bibirnya paling lezat, paling segar, dibahas sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan aib, ya. Bukan aib. Tapi ingat, jangan disalahkan bibir janda enggak lezat, ya. Jangan difahami demikian, ada yang lebih lezat. Barakallahu fikum. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Dan ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terkait dengan hubungan intim, karena ada proses-proses, ketika proses sebelum menikah. Ya, sebenarnya diajarkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang lelaki yang hendak menikah dengan seorang wanita dari kota Madinah, Nabi bertanya, yaitu wanita Ansariyah, Nabi bertanya, "Hal nabart ilaiha?" Apakah kamu sudah melakukan proses nabar sebelum menikah? Kata sahabat ini, belum ya Rasulullah. "Undur ilaiha." Nador, menunjukkan bahwa nador itu syar'i, halal. Kita aslinya melihat wanita enggak boleh. Ya. Wanita yang mau kita nador bukan mahram kita, bukan, tapi diperbolehkan untuk melihat. Untuk melihat calon istri penting. Sehingga apa? Menggerakkan hati kita, keinginan kita untuk menikahi dia. Apa kata Rasulullah? "Undur ilaiha fa inna fi a'yunihinna syai'un." Lihatlah, nazarlah kepada calon istri kamu, karena pada mata wanita Madinah itu ada sesuatu. Apa? Pada wanita, mata wanita Madinah itu matanya lebih sipit. Oh, ini matanya orang Arab Madinah sipit. Gimana kalau matanya orang Indonesia? Sipit lagi. Di sini menunjukkan orang Arab itu lebih suka yang matanya belok, matanya terbuka, dan itu lebih sempurna. Dan mereka lebih suka yang lehernya lebih panjang daripada dagu sama leher jadi satu. Nah, leher yang panjang lebih sempurna. Permisi ya, akramakumullah. Makanya di media maya mereka menyebut syaratnya untuk jadi Miss Universe dunia itu lehernya panjang. Miss Universe akhirat, bidadari, itu paling sempurna. Lehernya panjang, permisi disebutkan, bodinya yang masya Allah, kulitnya yang bersih, gak pernah disentuh jin dan manusia sebelumnya. Ini bidadari. Nah, demikian rahimah rahimakumullah, syariat nador. Dari sini terjadi beberapa saudara kita di Indonesia, juga di negeri Arab, ada sebagian mereka kalau nikah gak perlu nador. Ya. Ada teman kita nikah, dia gak nador. Ya. Terus di mana? Ya taunya dari mulut ke mulut doang. Kan enggak sama apa yang dikabarkan, apa yang dilihat enggak sama kan? Ya ibnul kiram ala tadnu ma qad haddatsuka falaysa ra'in kaman sami'a. Ya, wahai anak, sini. Kamu jangan dengar dari jauh aja, lihat dari dekat. Enggak sama berita yang dia dengar dari jauh sama ngelihat langsung, enggak sama. Ya, dikabarkan oh hidungnya mancung, ternyata mancungnya standarnya hanya 1 cm. Ya. Beda standarnya mancungnya, saya, anda, beda-beda. Makanya penting untuk nador. Ya. Pernah terjadi di Kuwait, seorang lelaki Quaid menikah dengan seorang wanita bercadar dan dia enggak nazar. Ketika malam pertama, ya, disebut malam pertama itu Lailatul Urus, ya, atau Lailatul Dukhlah istilahnya. Atau dalam istilahnya Lailatul Umur, tiga istilah ini. Ya. Nah, ketika malam pertama, ya, habis akad nikah, biasa kalau habis akad nikah belum ketemu dulu mereka. Masih sibuk dengan tamu, itu kebiasaan mereka. Ketika sudah malam habis salat isya, baru dibuka cadarnya, langsung apa katanya laki-laki ini? Anti talak. Kenapa talak? Ternyata wanita yang punya kumis punya jenggot. Ada sebagian wanita yang hormonnya lebih, ya, testosteronnya ada. Ya, mereka yang paham ilmunya, para dokter tentunya, ya. Ternyata ada kumisnya tebel, ada jenggotnya hitam. Malam pertama enggak dicukur lagi, saya kan punya, harusnya enggak dicukur. Nah, dan terjadi, saudara kita juga di Hadramaut cerita langsung kejadian nyata. Ya, sama enggak nador ketika malam pertama lihat istrinya langsung anti talik katanya. Nah, kenapa? Makanya penting Nabi mengajarkan untuk apa? Biar semua ini lancar semua. Ya. Nah, ini dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba begitu detailnya, coba Islam bagaimana mengajarkan. Kemudian rahimakumullah, juga tadi kan asalnya kalau mencari pasangan cari apa? Yang perawan. Tapi tergantung niat. Ya. Ya, tergantung niat. Jika dia punya niat lain, dia pengin perempuan yang lebih dewasa, silakan. Mau istri pertama, istri kedua, bukan perawan, semua janda semua, silakan. Dan bukan tercela, bahkan punya keutamaan, ya, menikahi janda, apalagi janda dengan anak. Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, juga termasuk dalam riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kafilul yatim lahu au li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Ya, antara kafil yatim, yaitu yang membiayai, yaitu yang menafkahi anak yatim, tentunya ada janda, ada anak yatim. Iman janda ditinggal cerai, ya, atau janda ditinggal meninggal. Kalau janda cerai, kewajiban masih pada mantan suaminya. Ya, tapi di sini ulama menyebutkan janda yang miskin, ya, dan janda ini ditinggal mati oleh suaminya, atau kadang janda suaminya ini betul-betul nggak ada kontak, meninggalkan istrinya, nggak bertanggung jawab sama sekali, dan ini banyak terjadi, banyak terjadi. Hari ini juga saya dapatkan kisah langsung, ada telepon, ya, seorang suami meninggalkan istrinya sudah 1 tahun, nggak ada SMS, nggak ada chatting, nggak ada surat, ya. Kemudian suami pergi keluar Jawa, ternyata sudah menikah. Ketemu dengan istrinya di sini di Jabodetabek, sudah didapati suami ini sudah bawa wanita lain, dan ternyata tidak mau ketemu dengan istrinya, nggak ada kata cerai, tapi sudah bawa wanita lain. Kemudian pulang ke kota lain, ya, ke pulau lain, tiba-tiba sudah ada surat dari saudaranya bahwasanya dia sudah dicerai. Subhanallah. Ya. Rahman wa rahimakumullah, penting. Ketika Anda poligami, Anda harus punya jiwa besar menafkahi 2 wanita. Jangan sampai menikah poligami tapi diatur sama salah satunya. Enggak boleh. Ya. Ini bukan kayak singa, tapi kayak meong. Ya. Nikah poligami tapi kayak kucing. Takut-takutan digertak sama istrinya. Digertak sudah, "Oh iya, istriku." Istri yang pertama terlantar, istri ini ngantur. Enggak boleh. Rahman wa rahimakumullah. Maka kafalul yatim, orang yang menafkahi, membiayai orang anak yatim, ya, antara dia dengan aku, kata Rasulullah, kahataini fil jannah, di surga itu sebagaimana disebutkan Imam Malik dalam riwayatnya, fa asyara bisababah wal wusta, antara jarak orang yang menafkahi anak yatim denganku nanti cuma seperti ini. Ini keutamanya, ini pertama, ya, dan saya niatnya sebelumnya juga seperti itu. Ya, ya, saya sudah poligami sebelumnya. Niat saya apa? Cari janda lebih dewasa. Ya, Dan kemudian keutamaan ini saya ingin amalkan keutamaan seperti ini. Ya. Dan subhanallah sekarang perbandingan laki dan wanita bisa jadi 1:15. Ya, kalau wanita istri-istri mau membantu sharing ya dengan wanita lain untuk suaminya, maka itu keutamaan. Banyak janda-janda yang diselamatkan. Jadikan suami Anda sebagai penolong janda-janda. Barakallahu fikum. Kemudian rahman wa rahimakumullah, hadis yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal masakin, ya. As-sa'i, kata Rasulullah, as-sa'i 'alal armalah wal masakin. Kemudian kata Rasulullah apa? Kal mujahid fi sabilillah. Kalladhi wa kalladhi yasumun nahara wa yaqumul laila. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? As-sa'i 'alal armalah. Ya. Barang siapa yang mereka ini berusaha membantu para janda dan orang miskin, janda dan orang miskin, apalagi janda miskin. Bukan berarti nikahi janda kaya enggak boleh, enggak ada larangan seperti itu. Boleh-boleh saja, ya. Orang yang menikahi janda, ya, dan orang miskin itu seperti jihad fisabilillah. Ya, satu, keutamanya seperti apa? Jihad fisabilillah. Wakallah dia sumun nahar, dan keutamaan berikutnya yang kedua, dia seperti puasa di siang hari. Keutamaan yang ketiga, wayakumul lail, dan di malam hari dia seperti sholat malam. Masya Allah. Tiga keutamaan: jihad fisabilillah, puasa di siang hari, dan sholat malam. Masya Allah. Ya, ulama khilaf, Imam Nawawi menyebutkan apakah ini khusus kepada janda miskin atau miskin dan bukan miskin. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan ini dibahas oleh Imam Nawawi, ya, termasuk juga dalam pintu apa? Bukan hanya menafkahi janda saja, bahkan menikahi janda dan menafkahi anaknya masuk dalam keutamaan seperti ini. Ya. Anda menikahi janda bukan hanya menafkahi doang. Menafkahi tanpa menikahi masuk keutamaan. Menafkahi dan menikahi, Masya Allah, keutamanya numpuk ini. Ya. Kata Imam Nawawi, ya, bahkan disebutkan dalam termasuk menikahi, disebutkan dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ya, jilid 18 halaman 93 sampai 94. Insyaallah cukup sampai di sini pembahasan part yang kelima. Pertemuan kita yang kelima, pertemuan yang paling panjang ini kita. Sejarah dalam kajian kita, ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya nanti adab. Apakah ada foreplay? Disebutkan. Kemudian bagaimana mendatangi istri? Ya, ada adabnya. Ketika baru menikah, ya, dipegang kepalanya, nasiahnya, kepala bagian depan, didoakan keberkahan, sholat 2 rakaat, gak gerusa-gerusu. Ada tekniknya, pelan-pelan. Karena wanita itu orang asing bagi kita, dan wanita itu juga menganggap kita adalah orang asing. Jadi apa? Ada step-stepnya. Bagaimana kita mendekati secara psikisnya? Islam mengajarkan. Barakallahu fikum. Gak usah pertanyaan kayaknya, ya. Oh, ada pertanyaan. Sebetulnya sih mewakili para ikhwan. Mengatasnamakan ikhwan. Pertanyaannya, ikhwan itu udah pada mengetahui keutamaan para janda seperti itu. Terus juga mengasih nafkah kepada anak yatim tersebut. Nah, tapi banyak nih kalangan ikhwan ketika berbicara kepada istrinya, istrinya menjawab, kan tidak membantu anak yatim kan tidak harus menikahi ibunya. Seperti itu, Zah. Itu banyak terjadi penipuan seperti itu, Zah. Nah, tapi para Iwan juga membalikkan omongan istrinya juga berat. Omongan apa yang harus dibicarakan kepada istrinya ketika istrinya bilang seperti itu? Nah, iya, barakallahu fiik. Ini aslinya syubhat para ikhwan. Pengin nikah lagi alasannya ingin menyelamatkan janda. Nah, istrinya ngomong, biasanya istrinya jawabannya bukan hanya itu saja. Biasanya, "Mas, kan masih banyak sunnah yang lain. Kenapa harus sunnah ini terus sih?" Nah, ini sudah masalah kontemporer. Nah, jawabannya yang penting apa? Yang penting sama-sama duduk, dan istri diajak ngaji, biar apa? Dada lebar. Ternyata agama seperti ini. Ya, dan subhanallah, fitrahnya kaum wanita itu cemburu, egois, itu fitrah. Mau dari Sabang sampai Merauke, mau dari Amerika, mau dari Eropa, mau Arab, kalau di madu mereka cemburu, enggak mau, itu fitrah. Tapi syariat Islam punya syariat poligami. Allah punya syariat poligami. Dan ego ini kalau ditundukkan kepada syariat poligami, maka dia betul-betul orang yang mukminah yang sempurna. Ya, menerima syariat plus mengamalkannya. Tidak mencelanya. Tidak melihat sebelah mata, tapi mengamalkannya. Dan apa? Ego yang cemburu dikompres, diteken, kemudian dikalahkan dan dipasrahkan kepada syariat. Apa? Istislam, pasrah dengan syariat Islam yang ada, dipraktekkan. Oh, ini berat, terus terang berat, tapi yang bagi mengamalkannya tentunya keutamaan. Tentunya keutamaan. Sebagaimana kalau mau suami istri langgeng, sama. Laki-laki punya ego, wanita yang tadinya perawan punya ego. Ya. Ketika sudah menikah, akad nikah, egonya si tadinya perawan, kalau sudah stempelnya jadi statusnya istri, egonya dia harus ditundukkan di bawah egonya suami, selama ego suami tidak menyelisih syariat. Dan itu adalah pintu-pintu surga bagi si istri. Nah, keutamanya sangat banyak. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, kembali belajar terus ilmu tentang hal ini. Ya, tetap menimbang antara mafsadah dan maslahat, kebaikan dan keburukan. Ya, paling enak semuanya berdada lebar dan ngaji bareng, terus dikupas masalah ini. Itu penting, ya, dikupas. Nah, dan para ustadz juga tidak jarang-jarang untuk mengupas hal ini. Sehingga apa? Biar syariat poligami tidak terdolimi. Tidak terdolimi, ya. Ima didolimi oleh suami, ima didolimi oleh kaum istri. Insyaallah itu saja, ya. Barakallahu fikum, na'am jazakumullah khair. Alafu minkum jika ada yang salah dari ucapan saya, jika ada benarnya dari Allah semata. Dan kita tutup dengan kafak doa kafaratul majelis. Kenapa? Kita khawatir apa kita sampaikan ada dosa di antara kita. Nah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.